kai mas akrohaki aleito rohaku sai hola nabusi sao mata dang tarpodo sai las maranganangan tungaha donuan neng rotua rohaku marhusori di bagasan HP topu manaso panagama Roma surat mi tuawito surat muna parpudi madokon lau mangoli ditostos marohaku di bagasan iluku mahito sai marabura ayang goa udah itu dan terbaik naura lo mengado pipes tapi sama tonan di surat ni tuga tung doa lah di topi tau toga lo mengaluhon sa sudena hina datahi ai marangi se kita dua mose dijanji katung mai barasa membantu gantungi e doang go sumpah di padata sumpah di padata di tiki hitarat padua.